ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال الإمام سعد رحمه الله يخبر تعالى عن جهل المشركين وظلمهم. الله سبحانه وتعالى mengabarkan tentang bodohnya orang-orang musyrikin dan zalimnya mereka. Annahum ya'buduna min dunillah alihatan ittakhadhuha syuraka lillah, yang mana mereka menjadikan sesembahan-sembahan yang lainnya, menyembah pada selain Allah, mereka jadikan sebagai serikat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Walhal annahum la yamlikuna lahum rizqan minas samawati wal ard, padahal pada hakikatnya bahwa sesembahan-sembahan itu tidak memiliki apa-apa, tidak bisa memberikan rezeki, tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun, tidak bisa memberikan apapun ya, kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yanziluna mataran wa rizqa wala rizqa, sembahan-sembahan mereka tidak akan bisa menurunkan hujan atau rezeki atau apa saja. Wala yambutuna min nabatil arsyaya, dan tidak bisa menumbuhkan tumbuhan, buah-buahan dan lain sebagainya sedikit pun. Wala yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wal ard, mereka pun tidak bisa, tidak memiliki satu biji zarrah baik di langit maupun di bumi. Wala yastati'una lahu law aradu, dan mereka tidak bisa apa-apa walaupun mereka menginginkan ini dan itu. Fa inna ghayra al-malik li syai' rubbama kana lahu quwwa iqtidar ala ma yanfa' min yattasil bih wa haula la yamlikuna la wala yaqdirun. Karena selain raja, selain yang memiliki, maka dia tidak akan bisa mengaturnya, tidak akan memiliki kekuatan, kemampuan, tidak bisa memberikan manfaat. Sehingga mereka, sembahan-sembahan itu, berhala-berhala itu, dan yang semisalnya mereka sembah, tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki kekuatan, kemampuan, apapun bentuknya. Hadir sifat alihatim, ini merupakan sifat Tuhan-Tuhan mereka, sesembahan-sembahan mereka. Kaifa yaj'aluha ma'allah, kenapa malah mereka menjadikan, menduakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam sesembahan. Asyabbahu malikil ardu samawat, mereka menyamakan sesembahan-sembahan itu dengan malikil ardu samawat, yang memiliki langit dan bumi. Alladzi lahul mulku kullu wal hamdu kullu wal quwwah kullu, yang mana hanya milik Allah lah segala kekuatan, milik Allah kerajaan, milik Allah apapun pujian, apapun hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga wala tadribu lillahi al-amthal, janganlah kalian menyamakan Allah dengan makhluknya. Innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Nah, jangan menyamakan Allah dengan makhluknya sedikit pun. Mutadhamman litasfiya baina wa baina khalqi, menyamakan Allah dengan makhluknya di dalam apapun tidak boleh. Fa'alaina an la naqul 'alai bil 'ilm ma Maka jangan sampai kita berkata, berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Wa annasma ma darabul alim min al-amsal wa li hadha daraballahu lana mathalan lahu wa liman ya'budu min duni. Ahadu ma 'abdul mamluk ay raqiqun la yamliku nafsa wa la yamliku min al-mal wa ad-dunya shay'a. Wa thani hurrun ghaniyun qad razaqahu Allah minhu rizqan hasana min jami' asnafil mal. Wa karimun muhibbun lil ihsan fa huwa yunfiq minhu sirran wa jahra. Hal yastawi hadha wa dhaka? La yastawiyan ma'annam makhluqan ghairu muhalin istiwa'uhuma. Kata Imam Sa'di rahimahullah, oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan dua permisalan kepada kita, kepada mereka. Yang pertama, permisalan seorang budak, ya, yang tidak memiliki apa-apa, dunia, harta, tidak memiliki apapun sedikit pun dari dunia. Yang kedua adalah orang yang merdeka, yang kaya, yang Allah berikan rezeki, ya, kepada orang tersebut dari sekian banyak rezeki. Wa karimun muhibbun lil ihsan. Dan yang kedua ini, orang ini orang dermawan, selalu dermawan memberikan, ya, sedekah, infak, ya, baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Apakah dua permisalan ini sama, bisa disamakan? La yastawiyan, maka tidak akan sama. Ma'annahu makhlukan, padahal keduanya adalah makhluk. Ghairu muhalin istiwa'uhuma. Nah, tidak suatu, nah, tidak bisa disamakan. Dan yang seperti itu mustahil yang disamakan. Fakaifa idza kana la yastawiyan, maka apabila perkara yang seperti ini saja tidak akan bisa sama, ya, tidak sama. Naam. Lebih-lebih dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, antara makhluk dengan makhluk yang lainnya saja tidak sama. Lebih-lebih terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kaifa yastawi al-makhluq al-'abd alladhi laysa lahu mulkun wa la qudrah wa la istita'a bal huwa faqirun min jami'il wujuh. Di dalam perkara yang tadi saja tidak akan bisa sama. Bagaimana mungkin akan menyamakan makhluk, seorang hamba yang fakir, yang tidak memiliki kemampuan apapun dari segala sisinya, nah, mau disamakan dengan Allah Al-Khaliq, Al-Malik, Lijami'il Mamalik, menciptakan, memiliki, mengatur alam semesta, segalanya, yang mampu, yang maha kuat atas segala sesuatunya. Tidak akan bisa, tidak akan bisa. Allahul Musta'an, wa la haula wa la quwwata illa billah.